Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kurang semangat ya. Saya sapa sekali lagi, kita jawab dengan semangat ya. Kita percaya bahwa saat ini kita diberikan Tuhan waktu untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itulah satu kesempatan yang indah bagi kita. Shalom buat kita semua. Baik, kita bersyukur. Kita akan memulai ibadah kita. Gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali bagi kita jemaat Tuhan. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan jiwa kita, kita bersaat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita undang Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga ibadah hari ini boleh menjadi berkenan di hadapan Dia. Saat teduh kita mulai. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan kita. Kita mau menyampaikan pujian kita. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita, kita katakan besar mulia kasih-Mu Tuhan. Oh, sekali kita katakan karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia, oh karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, terima kasih Tuhan, yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia, katakan sekali lagi karena kasih-Mu, oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia Yesus. Jemaat, kami persilahkan dulu kembali. Kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, karena kasih-Mu sehingga kami boleh diselamatkan ya Bapa. Engkau menyucikan kami sehingga kami beroleh kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, melalui ibadah kami ini Tuhan, kami menyampaikan pujian kami, syukur kami kepada-Mu. Berkatilah ibadah kami ini Bapa. Biarlah Tuhan yang berkenan sehingga ibadah ini boleh menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Bapa. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanannya Tuhan, tibakan mereka di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Dan biarlah Bapa di sorga, kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan juga nanti boleh menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali memuji Tuhan kita. Kita bersyukur karena sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, kita mendapat kekuatan melalui Roh Kudus. Oleh karena itu kita mau katakan hari ini bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Jemaat Tuhan, mari kita kembali bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan, kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita sambil bertepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini I'm

Respon surya kita diambil dari Mazmur 111, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Demikian firman Tuhan. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Jemaat Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat, kita bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa. Bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita melihat buletin kita masing-masing. Warta jemaat untuk kita sepanjang satu minggu ini. Yang pertama untuk pelayanan kebaktian 29 Agustus 2021. Untuk gelombang pertama, khotbah yang dibawakan Ibu Pendeta BL Borusipayung STH, liturgis atau WL Marta Gulo, doa syafaat calon lespiker SP Nenggolan, pemusik tim musik, singer Cici J. Manalu dan Daniel Pak Pahan, infokus Noel Tamaro Panjaitan. Untuk gelombang kedua, khotbah yang dibawakan Ibu Pendeta BL Borusipayung STH, liturgis Nyonya Daily Borusimanjuntak, doa syafaat Bapak Lespiker H. Silitonga SE, pemusik Bapak Lespiker SH Sinaga, singer Bapak BP Sinurat dan Bapak L. Togatorop, infokus Noel Tamaro Panjaitan. Selanjutnya, minggu depan tanggal 29 Agustus 2021, setelah selesai ibadah gelombang kedua, akan diadakan rapat majelis untuk mempersiapkan persiapan kongres tanggal 8 September 2021. Diharapkan seluruh majelis, speaker dan calon speaker dapat hadir serta mempersiapkan laporan para majelis masing-masing. Selanjutnya yang berulang tahun, selanjutnya dihimbau kepada jemaat Tuhan maraknya kembali COVID-19 ini supaya tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan ketika di gereja duduk di tempat yang sudah disediakan, dan bila sudah penuh boleh duduk di bangku berwarna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat sebaiknya beribadah di rumah saja. Setelah selesai ibadah dihimbau seluruh jemaat untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Yang selanjutnya, jemaat yang berulang tahun pada minggu ini sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021. Yang pertama, Rotua Ope Opung Sunggu. Yang kedua, Samuel Felix Silitonga. Yang ketiga, Jepanya Syafitri Sinaga. Yang keempat, M. Simarmata. Yang kelima, Netiboru Manalu. Dan yang keenam, Tommy Tambunan. Pimpinan jemaat, majelis, speaker dan calon speaker beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, dan di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selanjutnya jemaat yang memberikan persepuluhan, kita dapat melihat ada 5 keluarga ya, dengan total keseluruhan 1.550.000. Dan selanjutnya jemaat yang memberikan ucapan syukur, diterima ucapan syukur dari keluarga J. Purba Borudamanik atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati, diberikan untuk gereja, pendeta dan sosial. Selanjutnya persembahan di rumah, ibadah di rumah, kita juga dapat melihat di buletin kita masing-masing. Dan yang kelima, partisipasi dana pembangunan dari keluarga Nyonya Siagian Borupanjaitan diterima sebesar Rp500.000. Dan yang keenam, partisipasi dana pembangunan gereja kita dari struk, kita dapat melihat di buletin kita masing-masing, total sementara Rp23.150.000. Demikian warta jemaat bagi kita satu minggu ini. Sekarang kita akan tiba saatnya bagi kita untuk berdoa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Le Speaker J. Sinurat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan terus menolong memberkati kami Tuhan di dalam hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Dan sepanjang minggu ini juga Tuhan, tangan pengasihan dan berkat Tuhanlah yang kami rasakan, yang menuntun kami Tuhan di dalam aktivitas pekerjaan kami dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan yang kami rasakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami datang bersyukur, berterima kasih Tuhan kepada-Mu pada hari ini, di mana juga Tuhan Engkau masih memberikan waktu bagi kami, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini, untuk kami Tuhan datang bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena hanya Engkaulah ya Tuhan yang layak dipuji dan disembah, yang telah memperhatikan kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesempatan hari ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih terlebih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena banyak orang-orang yang tidak dapat melakukannya pada hari ini Tuhan, Tetapi kami dapat melakukannya, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan pada saat ini. Ini semua karena kebesaran dan kebaikan hati Tuhan kepada kami, seluruhnya jemaat Tuhan yang kami dapat hadir pada saat ini Tuhan. Kami senantiasa merasakan semua itu perlindungan-Mu di dalam setiap kegiatan kami Tuhan, di dalam hari-hari kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang bersyukur kepada-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, kami rindu memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu juga Tuhan menyampaikan segala doa dan permohonan kepada-Mu ya Tuhan. Karena hanya kepada-Mu Tuhan kami memohon dan meminta. Karena Engkaulah Tuhan Allah dan penolong kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa. Kami mau bersama-sama menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada-Mu. Namun Tuhan, biarlah Engkau terlebih dahulu mengampuni segala dosa kesalahan yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mungkin kami sering lalai Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami melanggar perintah-perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan yang kami perbuat, dan perlayahkan kami kiranya meminta kepada-Mu ya Tuhan pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Di dalam segala pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan, pada saat ini mungkin kami datang Tuhan di dalam segala pergumulan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan kami yang kami alami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, baik secara pribadi juga kami Tuhan di dalam pergumulan kami. Tuhanlah yang menolong kami, yang memampukan kami Tuhan di dalam segala pergumulan kami Tuhan. Baik itu di dalam pekerjaan kami, Engkaulah Tuhan menolong, memberkati segala pekerjaan, segala usaha yang Tuhan boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami ini, Tuhanlah yang menolong, memberikan kebaikan-kebaikan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan pergumulan kami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhanlah kami berikan ya Tuhan segala pergumulan. Terlebih Tuhan anak-anak kami di dalam studi, di dalam pendidikannya ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kiranya menolong, memberkati, sehingga Tuhan boleh berjalan dengan baik pendidikan-pendidikan anak-anak kami Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan mau berdoa buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Di dalam perekonomian kami ya Tuhan, kami hanya kesampaikan ke dalam pengasihan Tuhan. Mungkin banyak guncangan-guncangan ya Tuhan, terlebih di dalam perekonomian, di dalam usaha pekerjaan kami. Biarlah juga Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan senantiasa berdoa menyampaikan seluruh anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka yang telah merasakan sukacita berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan pertambahan usia di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau menolong, memberkati kehidupan anak-anak Tuhan yang berulang tahun di dalam satu minggu ini Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau telah menambahkan umur di dalam kehidupan mereka. Tuhanlah juga yang menambahkan sukacita dan berkat di dalam kehidupan mereka pada saat ini ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, di mana di minggu-minggu yang lalu Tuhan telah memberikan persembahan persepuluhan mereka. Engkau memberkati keluarga lepas keluarga, saudara-saudara kami ini ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah memberikan tanggung jawab mereka di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau terus menolong, memberkati kehidupan mereka. Dan kami juga Tuhan mau berdoa yang telah merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka, keluarga Bapak J. Purba, Ibu Boru Damanik, di mana pemeliharaan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong memberkati keluarga ini di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami suatu penyakit di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, yang mungkin tidak kami mengetahuinya Tuhan. Namun biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati obat-obat yang mereka makan, minum, pakai ya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kesehatan melalui berkat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat anak kami Jonah Silitonga, anak Karibada, Bapak TR Silitonga, Ibu Borudamanik ya Tuhan. Kami mau membawakan anak kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang menjamah anak kami ini Tuhan, sehingga anak kami ini mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, di mana dia mengalami suatu penyakit di dalam tubuhnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepadanya Tuhan, terlebih di hari-hari ini ya Tuhan, dan di hari yang lalu ya Tuhan. Anak kami ini tidak dapat melakukan kemoterapi Tuhan, karena trombositnya rendah ya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, anak kami ini membutuhkan pendonor, yaitu donor darah ya Tuhan, yang sesuai dengan darahnya Tuhan. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan, memberikan yang terbaik buat anak kami ini ya Tuhan. Berikanlah Tuhan kiranya pendonor untuk anak kami ini Tuhan, sehingga dia boleh melakukan kemoterapi ya Tuhan. Bapa, berkatilah anak kami ini Tuhan. Berkati juga keluarga dan seluruhnya Tuhan, berikan kiranya kekuatan sehingga anak kami ini kuat ya Tuhan, senantiasa di dalam kehidupannya Tuhan. Bila ada Tuhan suatu kesalahan maupun pelanggaran-pelanggaran telah dilakukannya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau senantiasa mengampuninya Tuhan. Berikanlah Tuhan yang terbaik, terlebih Tuhan kesehatan di dalam kehidupan anak kami ini Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan terus mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati melalui setiap pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, terlebih Tuhan ketika mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, terlebih Tuhan di masa-masa pandemik sekarang ini Tuhan yang belum berlalu dari tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau melawat setiap anak-anak Tuhan dimanapun pada saat ini berada ya Tuhan. Terlebih Tuhan buat para-para perawat ya Tuhan, dokter ya Tuhan yang menangani pandemik ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan senantiasa kekuatan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ketulusan untuk melayani setiap orang-orang yang ke dalam sakit pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan terus berdoa buat gereja kami, Gereja Metodis Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, baik itu Tuhan di wilayah 1, wilayah 2 dan pengembangan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kiranya roh hikmat bijaksana kepada para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, kepada para pendeta, guru Injil dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, Gereja Metodis Indonesia. Biarlah Tuhan kiranya pelayanan para hamba-hamba-Mu ini boleh mendapatkan sukacita, berkat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami rindu akan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan kiranya Engkau mengurapinya Tuhan dan memberkati seluruh kehidupannya untuk melayani jemaat Tuhan pada saat ini. Biarlah juga Tuhan kami yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga Engkau bukakan hati dan pemikiran kami sehingga kami Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan, terlebih Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Sebentar ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami untuk ucapan syukur kami kepada Tuhan yang nantinya Tuhan dapat dipergunakan di tengah-tengah gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang baik. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah menyampaikan doa kita, harapan kita kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus yang menjawab setiap doa kita, secara khusus buat anak kita, saudara kita dari keluarga Bapak TR Silitonga. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya mari kita puji Tuhan kita. Kita mau katakan sinar kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. atas kasih dan berkat Tuhan yang terus kami rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami, terutama Bapa di saat-saat pandemi ini. Tuhan segarkan kami, Tuhan kuatkan kami, bahkan Tuhan hantarkan kami kembali boleh memuji dan muliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih, oh Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, kami juga ada di rumah-Mu ini. Mari Bapa, dengan seruan kami melalui puji-pujian yang telah kami pujikan, tanda sukacita kami. Demikian juga di dalam segala permohonan-permohonan yang kami sampaikan, kerinduan dan keinginan kami, Tuhan berkati. Saat ini Bapa, kembali kami mau membuka hati dan pikiran untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau persiapkan sehingga firman-Mu Bapa boleh tinggal dan tumbuh dalam kehidupan anak Tuhan, bahkan dapat berbuah, yaitu buah yang Tuhan harapkan sebagaimana mestinya, dapat menyukakan hati Tuhan, terutama berkat bagi jemaat Tuhan. Mari kami percaya kuasai hati dan pikiran dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita pada minggu ini. Dia perkenankan kita kembali boleh memuji dan muliakan nama Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ya, kita lanjutkan ayat 15. Di situ tertulis ayat 14, kita lanjutkan ayat 15. 1 Raja-Raja pasal 3 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kalau sudah mendapatkan, mari kita beresponsoria. Kami ayat 1 jemaat Tuhan, ayat 2 demikian nanti di ayat 15 kita kembali bersama. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi berfirmanlah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Kita bersama. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannyalah korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian firman Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tema kita pada minggu ini, sukses di hadapan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Sukses ya, di hadapan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sering kita mendengar istilah sukses atau bahkan ya, sukses ini juga adalah merupakan dambaan bagi kita, ya, dambaan bagi kita. Ya. Siapapun ditanya pasti, ya, itu jawaban kita, sukses. Dan mungkin ya zaman sekarang ini pun kita memberikan waktu, kesempatan kita, bahkan berpikir, bahkan mungkin ya mencari atau mendapatkan ya segala sesuatu untuk supaya saya sukses atau keluargaku sukses. Nah, itu dambaan setiap orang atau dambaan kita ya. Namun ya banyak juga memang ya mengajarkan teori-teori tentang kesuksesan ya. Banyak juga diadakan pembinaan-pembinaan bagaimana untuk meraih kesuksesan itu ya, banyak. Nah, artinya itu sangat dibutuhkan supaya bisa sukses. Mengapa ya itu dicari orang ya atau diinginkan orang? Karena memang ya salah satu ya sukses adalah merupakan simbol kebahagiaan. Itu menurut ukuran ya, ukuran duniawi. Sukses itu merupakan simbol kebahagiaan. Itu menurut ukuran duniawi. Contoh misalnya kita lihat si Polan itu ya. Kekayaannya sekian, sekian, sekian, sekian. Nah, itu tanda-tanda dia sukses. Tetapi ya secara praktek, secara keduniawian tadi itu pandangan kita. Namun secara kerohanian atau di hadapan Tuhan, nah belum tentu itu menjadi kebahagiaan. Nah, jadi satu hal yang perlu kita juga mungkin menjadi pertanyaan bagi kita tadi, kata sukses, bukan dalam arti sukses itu tidak butuh-butuh. Ya, itu tadi salah satu ya simbol. Ya, sukses itu simbol kebahagiaan dalam kehidupan secara manusiawi. Namun tadi yang menjadi pertanyaan bagi kita juga, bagaimana meraih kesuksesan itu? Karena banyak orang ya terjebak untuk mencari kesuksesan dalam hidupnya. Banyak terjebak atau menghalalkan segala cara demi, nah itu tadi, mendapatkan kesuksesan. Sementara dengan cara atau sistem seperti itu, itu adalah ya bohong, kan begitu? Atau itu bertentangan bagi Tuhan kita. Itu bertentangan bagi Tuhan kita, artinya dengan cara yang tidak benar. Jadi hidup sukses tadi merupakan pintu untuk meraih kebahagiaan, itu pandangan ya secara duniawi. Tapi ingat, salah ya, kita harus ingat juga tadi, kebahagiaan itu juga tidak ditentukan oleh kesuksesan. Nah, mengapa kami katakan, nah kita lihat tadi ya, hartanya yang begitu berlimpah-limpah, ada di sana, ada di sana. Tapi di satu sisi ya banyak ya, atau keluarga itu atau secara pribadi dia tidak menikmati kebahagiaan. Sementara kesuksesan itu adalah ada rasa damai, ada rasa tenang, atau ada rasa sejahtera bagi dirinya, bagi keluarga, dan bagi sekitarnya. Ya, makanya tadi kembali bahwa seperti apa yang mungkin impian kita, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh kesuksesan. Walaupun tadi sukses itu simbol kepada kebahagiaan, tapi itu tidak ya menentukan, ya menentukan kebahagiaan, kesuksesan dalam hidup kita. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, nah itu tadi, sukses itu ya harus memberi rasa nyaman, rasa kebahagiaan, rasa sejahtera bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan bagi sekitarnya atau bagi orang. Itu ya kata sukses. Nah, demikian juga firman Tuhan pada hari ini. Tadi kami sengaja mengambil tema tadi, sukses di mata Tuhan, bukan sukses di dalam dunia. Kalau sukses dalam dunia tadi mungkin secara praktiknya tadi berbeda-beda. Apapun dilakukan demi mendapatkan ya, atau demi kesuksesan dalam hidup atau keluarganya. Nah, firman Tuhan juga melalui pembacaan yang telah kita baca tadi melalui satu Raja-Raja pasal 3 ini, yaitu dari judulnya Doa Salomo Memohon Hikmat. Ya, Doa Salomo Memohon Hikmat. Dalam mimpi Salomo waktu ia ya memberikan, mempersembahkan korban-korbannya di Bukit Gibeon, salah satu tempat sebelum ada tempat ya rumah Tuhan yang didirikan oleh ayahnya Daud sendiri di Yerusalem pada saat itu, mereka masih mempersembahkan korban di Bukit Gibeon. Ya, di situ adalah tempat ya, pemujaan-pemujaan Tuhan ya untuk mempersembahkan korban-korban pada saat itu. Nah, pada saat Salomo yang mempersembahkan atau boleh kita sebut beribadah memuji ya kepada Tuhan, dikatakan tadi di sini ia bermimpi di ayat terakhir tadi juga, dalam mimpinya itu disebut dia bermimpi atau pada saat itu ya ada suara datang yang mengatakan ya bahwa setelah ia bertemu dengan Tuhan atau setelah ia mempersembahkan persembahan di Bukit Gibeon, lalu Tuhan berbicara kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ya, Tuhan kataku, apa yang kamu minta? Kata Tuhan kepadanya, apa yang kamu minta ya padaku? Katakan apa yang kamu minta kepadaku. Wah, luar biasa. Luar biasa. Mengapa? Ya, kalau itu terjadi bagi kita langsung, kan begitu? Ih, alangkah luar biasanya senang hati kita. Ya, misalnya, si Polan, apa yang kamu minta? Ya, daripada aku. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Biasanya kita yang mau minta, kita yang bermohon, tetapi kali ini luar biasanya. Salomo, apa yang kamu minta daripadaku akan kuberi. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Salomo tidak meminta sukses, tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur yang panjang, tetapi apa yang dia minta? Ya, ia meminta sukses dalam arti hati yang paham, hati yang bijaksana, yang dapat menimbang, ya, yang dapat menimbang segala perkara-perkara atau masalah-masalah yang dihadapinya di masa kepemimpinan pengganti ayahnya Daud. Luar biasa. Pada umumnya, ya, Salomo ini masih muda. Ya, dia mengaku sendiri belum punya pengalaman. Pada umumnya kalau itu ditawarkan kepada yang masih muda, enggak itu yang diminta, hati yang paham, hati yang bijaksana, tapi yang diminta apa? Kekayaan tadi, kesuksesan tadi. Ya. Aku butuh kaya, aku butuh kesenangan, aku butuh damai, sejahtera. Hidupku makmur. Ya, pada umumnya seorang pemuda, ya seperti itu kan begitu. Itu yang menjadi satu, Tuhan kita mendengar jawaban daripada Salomo. Kaget kan begitu? Kagetnya, anak muda ini. Bukannya diminta kekayaan, tetapi diminta ya, hati yang bijak, hati yang paham. Sehingga dapat menimbang segala perkara dan dapat ya, melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Atau menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itu yang diminta oleh Salomo. Nah, jadi saat itu tadi Salomo menjadi raja pengganti ayahnya Daud dan memimpin bangsa yang besar. Dia mengaku, dia masih muda, belum punya pengalaman. Ya tentunya memang masih muda, belum punya pengalaman memimpin bangsa yang besar, tidak cukup mengandalkan kekuatan kemampuannya sendiri. Nah, jadi satu sisi dari permintaan permohonan dari ya Salomo tadi, dia benar-benar memang manusia yang rendah hati. Mengapa kita katakan demikian? Dia menganggap bahwa dirinya tidak mampu, tidak berdaya untuk memimpin bangsa yang besar kalau hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Makanya dia tadi meminta kepada Tuhan, tidak meminta kekayaan, umur yang panjang, tetapi ia meminta hati yang paham, hati yang bijaksana, yang dapat ya menimbang atau mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik terhadap bangsanya sendiri dalam kepemimpinannya. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pertama, mengapa ia memilih hikmat atau hati yang bijaksana atau hati yang dapat menimbang dalam segala perkara tadi? Mengapa ia meminta hal itu? Satu, ia sadar. Ya, ia sadar tadi sebagaimana dirinya ia muda tidak punya pengalaman dan tidak mampu untuk memimpin bangsa yang besar dengan mengandalkan diri atau kemampuan sendiri. Tanpa pertolongan, tanpa kebijakan yang datang daripada Tuhan di dalam hidupnya. Nah, itu bagian pertama yang kita lihat. Sehingga ya, setelah hikmat Tuhan berikan kepada Salomo sendiri, kita melihat kesuksesan yang ada pada Raja Salomo. Bahkan bukan hanya tadi hikmat, ya, pandai menimbang segala perkara, tetapi kesuksesan, kekayaan, bahkan umur yang panjang, bahkan tadi kemuliaan juga diberikan kepada dia. Nah, itu yang kita lihat ya, mengapa ia memilih hikmat atau hati yang bijaksana. Ia sadar, ia memahami keterbatasan kemampuan yang ada dalam hidup kita. Nah, jadi ini juga menjadi pelajaran, ya, pelajaran atau pengalaman bagi kehidupan kita. Bukankah kita juga sering memaksakan kehendak kita di dalam, ya, menimbang atau melakukan segala perkara, kita katakan hal perkara tadi, ya, tantangan, cobaan, selalu memaksakan kehendak kita, kemauan kita sendiri. Tapi mari, ya, sebagaimana apa yang dialami dan dikerjakan oleh Salomo sendiri, ia minta hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Karena apa? Ia sadar kemampuannya tadi terbatas. Kemampuannya terbatas. Nah, itu bagian pertama. Jadi dia sadar bahwa tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada dia juga itu merupakan salah satu penghormatan karena Tuhan memakai dia. Tentu itu datangnya daripada Tuhan. Jabatanku ini, ya, pekerjaanku ini sebagai pemimpin datang daripada Tuhan. Tentu biarlah Tuhan yang memberi penuntun atau mengajari, bahkan membenahi di dalam kehidupanku. Nah, ini yang kita lihat, sehingga ia benar-benar, ya, melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua juga, ya, bagaimana Salomo memperoleh hikmat? Bagaimana Salomo memperoleh hikmat? Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita, memang tidak gampang dan tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, mungkin kita berpikir, ah, datangnya itu nanti Tuhan mengajari kita. Benar, pengajaran, pengertian, semuanya ada pada Tuhan kita, semuanya ada pada Kristus kita. Tapi bagaimana kita atau cara kita untuk mendapatkan itu, ternyata bukan, ya, gampang. Kita lihat tadi salah satu melalui pembacaan firman Tuhan melalui silsilah. Satu, kesuksesan orang tua Salomo Daud itu juga, ya, diturunkan kepada Salomo anaknya sendiri. Ya, bukankah itu yang dikatakan kepada, ya, atau melalui firman Tuhan yang kita baca tadi? Aku tahu bahwa engkau memberkati ayahku yang setia dan taat kepadamu. Dan aku sadar kamu juga yang memberikan tugas dan tanggung jawab ini kepadaku, kata Salomo. Nah, kita lihat tadi ada kata setia, ada kata sabar, ada kata taat yang ada dalamnya. Nah, jadi satu sisi juga benar, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita, bahwa perlunya juga komunikasi, perlunya juga hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bukan dalam arti ayahnya sendiri tidak pernah jatuh ke dalam dosa, pernah. Ya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Daud pada saat itu. Dia dengan segera mengaku apa yang dia lakukan itu salah di mata Tuhan. Bukan disembunyikan, tapi dia mengaku, Tuhan, aku salah. Nah, aku salah. Jadi artinya orang tua atau ayah dari Salomo pernah jatuh, kan, ke dalam dosa, tapi dia mengaku. Namun tetap kesetiaannya inilah yang terus mengalir-mengalir, dan inilah juga yang menjadi satu pegangan yang dipegang oleh Salomo anaknya. Setelah ia menggantikan ayah sendiri untuk memimpin bangsa yang besar pada saat itu. Nah, bagaimana Salomo memperoleh hikmat? Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Amsal kita lihat apa yang dituliskan oleh Salomo sendiri. Apa yang menjadi kesaksian? Mengapa begitu luar biasa pelayanan pekerjaan Salomo di masa kepemimpinannya, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan seperti Amsal pertama. Takut akan Tuhan merupakan fondasi atau dasar, ya, untuk memimpin ya, atau di masa kepemimpinan Salomo pada saat ini, sehingga ya kepemimpinannya dapat berhasil. Bahkan rakyat juga mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam kepemimpinannya. Salah satu juga waktu dia menimbang perkara ya di antara dua ibu ya, yang disebut janda tapi punya anak kan begitu. Ya, waktu dia ya mengadili perkara mereka itu, kita lihat kebijakan yang dilakukan Salomo terhadap kedua ibu itu. Kita melihat itu kebijakan, itu hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kalau secara pikiran duniawi atau politik, wah mari kamu berapa, kamu yang kubela, kan bisa, kamu yang kubela, kamu yang kubenarkan. Tetapi ada hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada dia, dia bisa menimbang perkara itu sehingga tidak menyakitkan satu dengan yang lain. Ada keikhlasan ya, ada kepuasan, ada kesejahteraan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tadi mungkin satu pihak dirugikan, tapi dia sudah siap dan ikhlas, senang hatinya, kan begitu. Nah itu tadi, kesuksesan itu bukan kesuksesan untuk pribadi, tapi untuk kita, untuk semua, dan bagi ya semua orang. Itu tadi yang disebut sukses. Jadi bukan satu pihak. Nah, jadi takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan. Kalau kita juga membaca di Mazmur ya 34 ayat 10 sampai ayat 14 dikatakan bahwa takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Dan masa depan seseorang itu ditentukan oleh moralnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi ia menjaga dirinya ya, menjaga dirinya terhadap yang jahat. Itulah takut akan Tuhan. Jadi kata takut akan Tuhan, jadi skopnya ini luas. Skopnya luas. Jadi bukan satu saja, skopnya luas. Menjaga dirinya, bahkan takut akan Tuhan tidak mengalami kekurangan. Kenapa? Kata ada kekurangan di sini. Selalu ada hikmat itu. Kita diajari, diberi hati yang paham, yang dapat menimbang satu dengan yang lainnya. Apalagi di zaman yang kita hadapi pada saat ini, kita butuh hati yang bijak. Ya, karena ya Tuhan tadi mengatakan, karena yang kamu minta itu tidak pernah diminta oleh semua orang, bahkan engkau sendiri. Nah untuk itu bukan hati yang paham, tapi aku memberikan hati atau hikmat kepadamu, hikmat dan pengertian yang dapat menimbang segala persoalan atau perkara-perkara yang kamu hadapi. Bahkan tadi kekayaan, umur yang panjang, atau kesuksesan itu mengalir diberikan kepada Salomo. Nah itu tadi ya, bagaimana Salomo memperoleh hikmat, takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan ya, itulah orang yang bijaksana, yang memahami kebaikan dan memahami pemeliharaan Tuhan, dan mampu menggunakan segala waktu dan kasih dan berkat Tuhan di dalam hidupnya. Mampu, kata mampu di sini. Nah, mengapa ada kata mampu tadi kami sebut? Karena tidak semua ya, baik kita jemaat Tuhan ya, mampu mengelola berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Banyak yang tidak mampu mengelola. Ya, bisa mengelola tetapi tidak mengelola sebaik mungkin, atau mengelola untuk ya kepuasan, kepentingan, atau bahkan menjerumuskan diri sendiri. Tapi kata mampu di sini dapat ya, mampu mengelola, yaitu kepada yang baik. Bahkan tadi bukan untuk diri sendiri, bahkan juga bagi semua orang. Itu kata mampu di sini ya. Sebagaimana juga kata Paulus dalam Efesus, hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana hidup anak-anak terang? Nah, tidak hidup dalam kegelapan. Hidup anak-anak terang berarti bisa memilah tadi mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah itulah tadi butuh ya hati yang dapat menimbang. Jadi untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana tadi pembacaan firman Tuhan kita, mari berjuanglah ya kita untuk mendapatkan yaitu tadi hati yang bijak. Berjuang, mari kita benar-benar datang kepada Tuhan kita ya, karena boleh saja kita mengejar atau mencari kesuksesan tapi bukan dengan cara yang keliru atau dengan cara yang salah ya, tapi lakukan dengan cara yang benar, dengan tidak menghalalkan segala cara demi meraih kesuksesan. Tapi ingat tadi, salah satu tadi ya, pondasi pedoman hidup kita juga, Salomo sudah melakukan hal itu. Dia tidak meminta kekayaan, umur yang panjang ya, tapi ia meminta hati yang bijak ya, hati yang paham. Setelah itu dimintanya lebih daripada itu, Tuhan berkatkan berikan kepada Salomo. Kita lihat tadi, bahkan kekayaan, kesuksesan, umur panjang dan kemuliaan juga diberikan kepada dia. Luar biasa. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini firman ini mengingatkan kita agar kita meminta dan mencari hikmat yang datangnya daripada Tuhan saja, bukan dunia. Kalau dunia ya mengagetkan kita dan membuat kita juga menjadi resah, mungkin bimbang dan ragu. Tetapi minta daripada Tuhan saja, baik dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Benar-benar mari kita minta hikmat, sehingga biarlah melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada kita boleh memimpin kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita melakukan ya pekerjaan atau aktivitas kita. Aktivitas kita. Jadi hikmat bukan soal kepintaran saja atau latar belakang dari akademik, tetapi hikmat itu juga berbicara soal hubungan atau relasi kita yang terbuka terus terhadap Tuhan kita. Jadi bukan soal kepintaran, soal pengetahuan, tetapi adalah hubungan atau relasi kita yang terus ya tidak terputus terhadap Tuhan kita ya, dan kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan yang bersedia dituntun oleh Roh Kudus, bukan dituntun oleh roh jahat. Jadi makanya sering kita terjebak ya kesuksesan yang ditawarkan oleh dunia dalam hidup kita dan menjebak hidup kita sendiri. Akhirnya itu kita nikmati hanya sementara ya. Sementara apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, hikmat itu bukan sementara, tapi itu tadi dapat menyenangkan, memenuhi damai sejahtera dalam hidup kita bagi sesama dan bagi juga semua orang ya. Alangkah sukacitanya kan kalau semua orang juga terlibat di dalamnya, bukan diri kita sendiri. Jadi hikmat Allah bukan saja mengambil keputusan-keputusan perkara-perkara besar saja, tetapi perkara besar, perkara kecil juga ya. Kalau Salomo tadi menghadapi perkara besar, tapi perkara kecil juga yang tidak dibatasi oleh ya situasi atau waktu, baik kapan atau dimanapun itu tidak dibatasi. Jadi Salomo memperoleh hikmat karena ia takut akan Tuhan dan setia juga dan taat kepada Tuhan. Ia lebih memilih hikmat daripada nikmat, kan begitu. Ia memilih hikmat daripada nikmat, bukan nikmatnya pertama dia, tapi hikmatnya dulu, baru hasil hikmatnya itu dinikmatinya ya. Kepemimpinannya, rakyatnya pada saat itu sejahtera dan bersuka cita. Itu boleh kita baca kalau kita terus membaca di satu raja-raja ini dan untuk selanjutnya. Bagaimana ya karya dan pekerjaan Salomo untuk seterusnya memimpin bangsa itu. Bangsa itu ya bersuka cita di dalam kepemimpinannya. Jadi mari minta dan pilihlah yang perlu ya untuk kita lakukan dengan hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi hikmat itu lebih berharga di dalam hidup kita. Dan hikmat itu menyadarkan kita betapa berharganya hikmat itu, karena itulah yang membuat Salomo tadi menjadi orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana. Lima gadis, lima bijak, lima bodoh. Ingat, lima yang bijak masuk dalam ya ruangan perjamuan perkawin pada saat itu, atau boleh kita sebut masuk dalam kerajaan Allah. Hanya yang bijak yang masuk, yang tidak bijak ditutup. Itu salah satu contohnya. Itulah yang berhikmat, itulah yang bijak. Jadi untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memohon dan meminta tadi hati yang penuh hikmat, hati yang bijak. Ciri orang yang bijak, ciri orang yang bijak ialah takut akan Tuhan, sebagaimana tadi Salomo. Itu bisa kita ya baca nanti di Amsal 9 ayat yang 10. Takut akan Tuhan itulah yang memperoleh hikmat. Dan yang kedua yaitu harus memiliki pengertian. Dan memiliki pengertian, orang yang berhikmat itulah memiliki pengertian. Amsal 14 ayat 33. Itu di kitab Salomo ya. Dan memiliki rendah hati. Orang yang berhikmat adalah orang yang rendah hati. Itu di Amsal 11 ayat 2. Dan orang yang mau mendengar teguran atau nasihat daripada Tuhan, ya, itulah juga orang yang berhikmat. Jadi orang yang berhikmat itu juga siap untuk ditegur, siap untuk dinasihati. Bukan hanya didengar saja, siap untuk ditegur dan siap untuk dinasihati. Amsal 13 ayat 10. Dan rela, ya, itu tadi mendengar teguran atau menerima teguran. Amsal 29 ayat 15a. Ayat 15a. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, sebagaimana tadi tema kita tadi, mau sukses, tapi sukses di hadapan Tuhan, di pandangan Tuhan, di mata Tuhan, mari pakai minta hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sebagaimana di Yakobus dikatakan, jadi mintalah hikmat kepada Allah yang memberikan, Ia memberikan kepada orang-orang yang murah hati. Tetap kata yang murah hati, yang punya hikmat. Kalau egois, kalau sombong, itu tidak mendapatkan. Tapi mari tadi seperti ada lima karakter orang berhikmat tadi, takut Tuhan, memiliki pengertian, rendah hati, mendengar ya, mendengar nasihat Tuhan, bahkan menerima teguran Tuhan. Nah, mintalah hikmat, kata Yakobus ya, kepada Allah ya, yang Ia memberi kepada orang yang rendah hati. Itu dituliskan di Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Boleh nanti dibaca. Hanya orang yang murah hati yang mendapatkan hikmat. Kalau egois ya, atau ya serakah, itu tidak diberikan kepada orangnya. Tapi orang yang rendah hati tadi, murah hati, Tuhan memberikan hikmat. Nah, kami percaya kepada jemaat Tuhan minggu ini, sebagaimana firman Tuhan melalui Salomo, dalam doa Salomo tadi, dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan, ya bukan itu yang paling utama, kesehatan, tetapi ia minta hikmat. Dan hikmat itulah yang mengatur segala sesuatunya dalam hidupnya. Kita lihat tadi bagaimana kepemimpinannya, semua bersuka cita. Semua perkara, semua masalah dapat diselesaikan karena ada hikmat ya yang datang daripada Tuhan kepada Salomo. Demikian juga dalam hidup kita. Bukankah kita juga pada saat ini, dalam situasi ini, banyak perkara-perkara yang kita hadapi. Kata perkara di sini persoalan, tantangan, cobaan, penderitaan yang kita hadapi pada saat ini. Minggu ini firman Tuhan tadi mengajak kita, mari kita datang kepada Tuhan, minta hikmat yang datang daripada Tuhan yang dapat menimbang segala perkara, permasalahan, penderitaan, tantangan dalam hidup kita. Maka ya, maka kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan dan dapat melaluinya bersama dengan Tuhan karena ada hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan membekali kita dengan hikmat yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih dan berkat Tuhan yang sudah nyata bagi kehidupan anak Tuhan semuanya. Itu karena berkat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan yang dirasakan oleh setiap jemaat Tuhan. Bukan kekuatan, kepintaran, pengetahuan yang semata yang mereka miliki, tapi karena kasih dan berkat Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang kami hadapi pada saat ini, kami mohon Bapa, hikmat-Mu yang selalu tinggal berdiam di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sehingga dapat menimbang dalam segala tantangan, masalah, penderitaan yang menyakitkan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Baik itu Bapa dengan sakit penyakit, dengan situasi yang mengancam, mungkin juga kondisi di dalam segala pekerjaan atau aktivitas yang selama ini sangat terguncang. Oh Bapa, kami percaya biarlah hikmat-Mu yang selalu boleh menimbang di dalam kehidupan kami sehingga kami tidak berjalan atau tidak terjerumus untuk meraih kesuksesan itu dengan pikiran dan akal kami sendiri. Tapi biarlah hikmat yang datangnya daripada Tuhan saja. Mari berkati semua anak-anak Tuhan, baik saudara-saudari kami di dalam pekerjaannya, mencari pekerjaan, di dalam perkuliahannya juga, baik mencari jodoh, baik bapak dan ibu juga dalam pekerjaannya. Mari Bapak berikan hikmat-Mu di dalam kehidupan mereka, hikmat yang bijaksana dan pengertian yang bijaksana yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih, benahi Bapak, bekali bersama dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan saja. Biarlah anak Tuhan boleh kembali dari rumah-Mu ini penuh dengan kasih dan berkat Tuhan melalui hikmat yang Tuhan sudah berikan, bahkan tambah-tambahkan kepada seluruh anak-anak Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dan setelah itu menyanyikan doxologi. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada-Nya tetap untuk sampai selama-lamanya. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you. kecil lomba kita. Shalom dan salam sehat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.